إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Kita telah menyelesaikan keterangan dari Al-Imam As-Sa'di ketika beliau menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang disifati dengan sifat kesempurnaan hikmah baik pada penciptaan makhluk-makhluknya. Ya. Perkara yang sifatnya kauniyah ataupun takdir maupun yang terkait dengan perintah syariatnya, semuanya ya tidak ada yang luput dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya terlepas dari kita mengetahui hikmah tersebut ataupun tidak, maka kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hakim, maha hikmah dalam seluruh perintahnya yang sifatnya kauni, takdir ataupun yang sifatnya syar'i. Kita masuk nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Qala al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. As-Sami'u al-Basiru al-Alimu al-Khabiru. Beliau akan menerangkan empat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam satu pembahasan, dikarenakan saling terkaitnya antara nama-nama ini. Yang pertama As-Sami', yakni yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Khabir yang maha mengetahui terkait dengan al-umur al-batinah, al-hal yang sifatnya tersembunyi. Ini al-khabir. Baik. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa pada seluruh nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran yang sempurna, berbeda dengan pendengaran makhluknya yang sangat terbatas. Demikian juga penglihatannya, demikian pula ilmunya. Qala al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ay as-sami'u li jami'il aswati bi ikhtilafil lughati ada tafannunil hajati sirriha wa jahriha. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', yani zat yang As-Sami' li jami'il aswat, yang maha mendengar terhadap seluruh al-aswat, suara. Ikhtilafil lughat, dengan berbeda-bedanya bahasa yang digunakan oleh yani makhluk-makhluknya ini. Ya. Baik itu bahasa yang digunakan oleh manusia dengan beragam bahasa mereka, demikian juga ya, bahasa dari makhluk-makhluk yang lainnya, dari hewan maupun yang lainnya. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ala tafannunil hajat. Dalam keadaan beragam-ragamnya dari hajat, kebutuhan-kebutuhan yang dipanjatkan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini kepadanya. Sirriha wa jahriha. Baik dari suara-suara itu yang lembutnya, yang tersembunyi, maupun yang keras. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ya ada anggapan di antara kita bahwa beragamnya bahasa yang digunakan makhluk, hajat yang dipanjatkan oleh mereka itu menyibukkan Allah Subhanahu wa taala, atau ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Adapun terkait dengan dikabulkannya doa dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka di sana tentu kita mengetahui bahwa suatu doa ya, yang memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dan bentuk jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada kehendak Allah. Kembali kepada kehendak Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban bisa jadi sesuai dengan apa yang diminta hamba itu, atau dengan yang lain yang lebih baik dibandingkan apa yang diminta oleh hamba itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui mana yang lebih baik, mana yang terbaik untuk hambanya. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menunda jawaban untuk doa hamba tadi pada hari yang sangat dibutuhkan, yakni yaumul akhir. Ya, jangan sampai ada anggapan ya bahwa beragamnya permintaan dari doa ataupun permintaan hamba-hamba itu menyibukkan Allah, atau ada yang luput dari pendengaran Allah. Tidak demikian. Semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, yang kaitannya dengan seluruh dari apa yang terucap dari lisan kita. Semuanya didengar dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menugaskan para malaikatnya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah membawakan ayat dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-10. Di firman Allah Subhanahu wa taala, "Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-lail wa saribun bin-nahar." Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih. Sama saja ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara kalian ada yang melembutkan ucapannya, berbisik-bisik terhadap yang lain, ataupun dia berbicara sendiri ya untuk dirinya. Wa man jahara bih, dan demikian pula yang menjaharkan dari ucapannya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dalam artian semuanya didengar. Dan ada yang menganggap bahwa kalau kita ya mensirkan suara kita, kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala berkurang pengetahuan Allah terhadap apa yang kita ucapkan. Sebagaimana kita menganggap yang demikian terjadi pada makhluk. Tidak demikian bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama saja kita mengeraskan suara kita ataupun melembutkan suara kita, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang luput sedikit pun. Wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Demikian pula di sisi Allah Subhanahu wa taala sama saja, yakni tidak ada yang luput dari pendengaran, penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yani siapa saja yang diantara kalian mustakhfin bil lail, bersembunyi di malam hari. Sudah bersembunyi dalam keadaan di malam hari. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi dari diri kita. Ya, sebagaimana wasaribun bin nahar, seseorang berjalan melakukan tindakan di siang hari. Ya, di tengah keramaian manusia yang orang bisa melihatnya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu salah satu di antara hikmah dan faedah kita mempelajari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, secara khusus dari apa yang disebutkan pada nama-nama ini, As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, untuk kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ucapan kita, perbuatan kita, bahkan apa yang ada di hati kita betul-betul kita memperhatikannya, agar jangan sampai muncul dari kita hal-hal yang akan menjadikan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau selanjutnya, Al-Basir, nama yang kedua, Al-Basir, alladhi absara kulla syai'in daqqa wa jalla. Yani yang maha melihat segala sesuatu yang lembut, daqqa, yang lembut maupun yang jelas, yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala melihat semuanya, yang lembutnya maupun yang nyatanya, yang jelasnya. فَيُبْسِرُ الدَّبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ. Dengan kemahasempurnaan sifat penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala melihat langkah dari semut yang hitam. Ini semut hitam. Ya, langkahnya. Ya, yang demikian halus. Yang kita saja barangkali, ya, seandainya itu berjalan di badan kita, kita tidak merasakannya. Allah subhanahu wa ta'ala melihat langkah semut yang hitam, ala sakhratis somma, ya, yang berjalan di atas batu yang hitam legam, fi zulmatil lail, di kegelapan malam. Jadi sudah bendanya itu semut, ya, sesuatu yang kecil. Kemudian semut ini berjalan di atas batu yang hitam, sehingga sudah hitam semutnya, ya, berjalannya di atas batu yang hitam, ya, ditambah lagi di kegelapan malam. Kalau makhluk, ya, seandainya pun ini, yakni berjalan di siang hari, sangat sulit untuk bisa jadi mengetahuinya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas 7 lapis langit, berada di atas arsy-Nya yang demikian tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dan maha mengetahui langkah semut hitam ini yang berjalan di atas batu yang hitam, ya, di kegelapan malam. Kata beliau selanjutnya, wa yubsiru jarayana al-aghdiyati fi urukil hayawanat. Allah subhanahu wa ta'ala melihat mengalirnya al-aghdiyah, yakni makanan ataupun sari-sari makanan, fi urukil hayawanat, pada urat-urat hayawanat, dari hewan-hewan, dari makhluk-makhluk yang hidup, manusia maupun yang selain mereka dari makhluk-makhluk yang hidup. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui aliran dari sari-sari makanan ini. Wa aghsanin nabatat, demikian juga Allah Subhanahu wa taala Maha melihat bagaimana aliran sari-sari makanan mengalir di dahan-dahan dari tetumbuhan. Maha sempurna dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sesuatu yang terkait dengan kondisi luar dari makhluk-makhluknya, bahkan sesuatu yang tersembunyi pada tubuh makhluk itu. Bahkan bukan hanya itu, yang lebih tersembunyi lagi, yang terkait, ya, yang ada pada dada-dada mereka, yang itu jauh lebih tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, bahkan sebelum sesuatu itu terbetik di hati manusia. Walaqad ahsana man qala, dan sungguh sangat baik seseorang yang menyatakan ini dalam bait syairnya. Kata penulis bait ini, ya man yara madda al-ba'udi janahaha fi dhulmatil laylil bahimil alili wa yara niyata uruqiha fi nahriha wal mukha min bainil idamin nahali umnun alayya bitawbatin tamhu biha ma kana minni fi zamanil awwali. Wahai zat yang melihat bentangan sayap dari nyamuk ini, bentangan yang dilakukan oleh nyamuk untuk sayapnya tadi, yang ketika dia membentangkan sayapnya. Fi dhulmatil laylil bahimil alili, yang nyamuk itu membentangkan sayapnya di tengah malam yang bahimil alil, yakni bahim, ya demikian gelap, al-alil pekat. Kita tahu nyamuk itu sesuatu yang kecil, ya, pada kondisi yang sangat gelap. Ketika dia membentangkan sayapnya, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ya. Allah yang tinggi di atas sana, di atas arasy-Nya, melihat benda yang kecil ini. Wa yaraniya ta'uruqiha fi nahriha. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat niyata uruqiha, yakni tali, ya, dari uratnya, fi nahriha, yang ada pada leher dari nyamuk tadi. Dan ini lebih kecil lagi dan tersembunyi, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ya, di sini penyair memberikan yakni misal dengan sesuatu yang kecil. Ya. Untuk kita, ya, mengetahui gambaran bagaimana yakni sempurnanya penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mukha min bainil idamin nakhli, dan al mukh yakni sumsum, ya, sumsum lebih dalam lagi, yang ada di antara al idam nahli, yakni antara tulang-tulang dari nahal, ya, yakni lebah ataupun tawon. Lebah ataupun tawon ini juga sesuatu yang kecil. Apalagi ini kaitannya dengan sumsumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala melihatnya yang demikian. Kata penyair tadi, "Umnun 'alayya bitaubatin tamhu biha." Karuniakanlah kepadaku taubat. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk bertaubat dan menerima taubatku. Tamhu biha, yang taubat ini akan menghapuskan ma kana minni fi zamanil awwali, dari apa-apa dari perbuatan dosa yang muncul dariku pada zaman, yakni pada waktu yang awal, waktu yang lalu. Jadi di sini penyair memberikan gambaran bagaimana yakni sempurnanya penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui makhluknya yang kecil, bukan hanya yang zahir yang tampak dari makhluk tersebut, tetapi bahkan hal yang tersembunyi dari makhluk. Jadi ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, yang Maha sempurna penglihatannya, melihat yang nyata ataupun yang tersembunyi, yang dekat ataupun yang jauh, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi baginya. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Al-Alimu bi kulli syai. Kemudian beliau menjelaskan nama yang ketiga pada pembahasan kita, Al-Alim. Yani Al-Alimu bi kulli syai, zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Alladzi la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Di mana tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, baik sesuatu itu ada di bumi maupun di langit. Wala ya'zubu an 'ilmihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput. Ahata 'ilmuhu bil wajibati wal mustahilati wal jaizat. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang sempurna meliputi perkara-perkara yang pasti adanya dan perkara-perkara yang mustahil dan perkara-perkara yang jaizat yang mungkin, yakni dari penciptaan makhluk-makhluknya. Perkara yang pasti, kemudian perkara yang mustahil dan perkara yang mungkin. Saya contoh maksudnya perkara yang mustahil. Bagaimana orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam kitabnya di akhirat nanti, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke kehidupan dunia agar mereka nanti bisa beramal salih. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kemasempurnaan ilmunya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, bahwa seandainya pun mereka dikembalikan ke kehidupan dunia, maka niscaya mereka akan kembali berbuat kemaksiatan, kedurhakaan sebagaimana sebelumnya dengan kemahasempurnaan ilmunya. Allah Maha mengetahui bahwa mereka nanti akan berbuat semisalnya kembali, sehingga mustahil untuk mereka dikembalikan ke kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa terhadap segala sesuatu, ya, menciptakan kembali sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Allah Maha kuasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemasempurnaan ilmunya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa seandainya pun mereka dikembalikan ke kehidupan dunia, niscaya mereka akan berbuat kedurhakaan kembali, sehingga mustahil untuk mereka dikembalikan ke kehidupan dunia. Kemudian wabil madiyati wal hadirati wal mustaqbalat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang perkara-perkara yang telah terjadi di masa lalu, perkara-perkara yang terjadi, ya, pada masa sekarang, al-hadirat, yang sedang terjadi, wal mustaqbalat, demikian pula perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semuanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan pengingkaran terhadap ilmu Allah, ya, ini merupakan kekufuran sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika didatangi dua orang tabi'in, ya, Yahya ibn Ya'mur. Dan seorang temannya yang menyampaikan tentang keadaan orang-orang Qadariyah yang mereka berkeyakinan bahwa perkara yang ada itu sesuatu yang unuf. Makna unuf yakni Allah subhanahu wa ta'ala baru mengetahui sesuatu kalau sudah terjadi. Jadi baru Allah tahu setelah terjadi sesuatu. Yang berarti mereka mengingkari kemasempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu. Maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan agar disampaikan kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka tidak ada kaitan, ya, persaudaraan iman dengan Ibnu Umar. Dan kabarkan kepada mereka bahwa seandainya di antara mereka ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima hingga mereka beriman dengan takdir. Kemarin Ustaz Sadiqun sudah memberikan gambaran, ya, tentang bagaimana orang berusaha untuk mencari emas, ya, tentang sabarnya walaupun, ya, perjuangannya demikian berat, ya, padahal mungkin sehari nggak dapat, ya, seperti itu. Ini, ya, seandainya di antara mereka orang Qadariyah berinfak dengan emas bukan hanya 1 on, 2 on, 1 kilo, 2 kilo sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga mereka beriman dengan takdir. Menunjukkan ketika mereka mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu, menurut mereka Allah baru tahu setelah terjadinya sesuatu, mereka bukan mu'min karena mengingkari ilmu Allah. Kemudian wabil alamil ulwi wassufli, dan Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi makhluk-makhluknya yang berada di alam atas sana, ya, para penghuni langit, para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha mengetahui tentang mereka dengan kesempurnaan ilmunya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apapun yang ada pada makhluk-makhluknya tadi. Wassufli, demikian juga Allah maha mengetahui keadaan makhluk-makhluknya yang hidup di bumi ini, baik dari kalangan manusianya ataupun selain mereka. Wabil khafiyyati wal jaliyat, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan perkara-perkara yang tersembunyi, dan demikian pula perkara-perkara yang nyata. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabis illa fi kitabin mubin. Mana dari ayat ini, dan hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mafatihul ghaib, yani kunci-kunci perkara yang gaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui dari perkara-perkara gaibnya kecuali dia saja. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang penghususan dari ilmu tentang perkara yang gaib hanya untuknya, yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala buka, ya, tentang perkara gaib kecuali kepada sebagian dari utusannya, yaitu para rasul, ya, menunjukkan bahwa apa yang diberitakan oleh para rasul tentang perkara-perkara gaib itu tidak lain kecuali dengan pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka, ya, melihat dengan sendirinya ini adalah perkara yang di luar dari kemampuan mereka. Oleh karena itu termasuk di antara kesesatan bait syair yang dikenal dengan qasidah burdah, ya, yang ditulis oleh Busiri, ya, ketika memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya wa min ilmika ilmul lauh wal qalam, dan termasuk sebagian dari ilmu, ya, sebagian dari ilmu Nabi katanya adalah ilmu tentang apa yang ada pada Allahul Mahfud dan apa yang ditulis oleh Al-Qalam. Ya, dan ini kesesatan yang demikian nyata yang ada pada bait syair tersebut. Bagaimana dia memposisikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada kedudukan Rabbul Alamin. Namun bersamaan dengan itu, dikarenakan kejahilan umat terhadap akidah, bait-bait syair ini sering didendangkan oleh mereka di masjid-masjid kaum muslimin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Maha mengetahui apapun yang ada di daratan dan di lautan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada dari satu daun pun yang gugur kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sekecil apapun daun itu, di mana pun beradanya, kapan jatuhnya, kapan sampainya ke tanah atau tidak sampai ke tanah, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidaklah ada satu bebijian, ya, dari biji-biji tumbuhan, fi dhulumatil ardh, yang ada di gelapnya bumi, terkubur di dalam tanah, kecuali Allah mengetahuinya. Wala ratbin wala yabis, tidaklah dari benda yang basah ataupun yang kering dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya telah tertulis, telah tercatat di dalam kitab yang jelas, kitab yang nyata, yakni Allahul Mahfuz. Qala rahimahullah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal-hal yang sir, yang lembut, wa akhfa, yang tersembunyi. Ya, ini yang lebih halus lagi. Sir itu lembut, akhfa tersembunyi. Wa ya'lamu ma aknathu sudur wa ma tuwasfisu bihi nufus. Dan dia Maha mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia dan apa yang dibisikkan oleh jiwa-jiwa mereka. Ya, pada surat Qaf Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami telah menciptakan manusia dan kami benar-benar mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. وَمَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa saja yang ada di atas langit, dari seluruh 7 lapis langit yang ada, ya, yang tinggi di atas sana. وَمَا تَحْتَ الثَّرَى, demikian pula Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di bawah permukaan bumi ini. Pada hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang rincian dari mafatihul ghaib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsun. Ini dengan lafaz mafatih, ada ya-nya, mafatih. Ya, yang sebagian ulama menyatakan maknanya yakni khazain, perbendaharaan, perbendaharaan. Kata Nabi mafatihul ghaibi khamsun. Bahwa perbendaharaan-perbendaharaan dari perkara yang ghaib itu lima. Oleh karena itu Ali bin Sa'di rahimahullah pada syarah usul al-iman mengatakan bahwa bisa jadi yakni makna dari mafatih di sini adalah kunci-kunci ya, perbendaharaan yang ghaib ataupun perbendaharaan ghaib itu sendiri. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada ayat la ya'lamuha illahu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang akan terjadi esok hari ya, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya mampu berencana. Tetapi apakah yang kita rencanakan bisa terwujud atau tidak? Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan. Jika apa yang terjadi di esok hari kita tidak mengetahuinya, apalagi pada rentang masa yang lebih jauh daripada itu. Dan termasuk di antara hikmah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kenapa hamba-hamba Allah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dari perkara yang akan terjadi? Ya, supaya mereka bisa merasakan kehidupan ya, dengan tenang, nyaman. Dikarenakan seandainya seorang hamba ya, mengetahui apa-apa yang akan dilaluinya, niscaya dia akan merasakan kegundah gulanaan, kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan yang akan justru membinasakan dia. Dan termasuk di antara hikmahnya, ketika seorang tidak mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, ada dia memiliki hirs, memiliki semangat, memiliki sifat optimis di dalam menempuh kehidupan. Dan termasuk di antara hikmahnya juga, ya, agar seorang hamba tidak terjatuh atau terseret, tenggelam di dalam kemaksiatan. Kenapa demikian? Dikarenakan seorang jika dia mengetahui, termasuk di antara perkara yang akan terjadi, yang pasti akan dialami oleh setiap manusia di waktu yang akan datang, yakni kematian. Ya. Yang juga akan disebutkan nanti pada hadis ini. Seandainya seorang mengetahui ya, bahwa kematiannya nanti pada waktu, tanggal, jam sekian. Ya, mungkin ketika dia memandang, wah masih jauh, dia akan berupaya untuk maksiat apa yang bisa dia lakukan. Untuk nanti sudah menjelang ajalnya dia taubat. Pikirannya seperti itu. Padahal tidak demikian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran orang-orang yang tenggelam di dalam kemaksiatan sehingga hatinya dipenuhi dengan noda-noda hitam. Sangat sulit untuk dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan ya, karat ya, yang menutupi hati-hati mereka itu dikarenakan apa yang mereka perbuat dari kemaksiatan yang menutup taubat, yang menutup masuknya hidayah kepada hati-hati mereka. Di sini menunjukkan bagaimana bahayanya maksiat. Seseorang jika terjatuh ke dalam kemaksiatan, tidak berupaya untuk dia bersegera bertaubat, maka semakin bertambah noda-noda hitam yang akan mengotori hatinya, yang akan menutup hatinya dari masuknya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka yang tersesat dengan beragam kemaksiatan dan kebid'ahan ya, sebagiannya ketika ditanya, "Lah nanti kalau orang yang kamu tokohkan ini jelas-jelas sesat, kamu mau bagaimana?" Jawabannya, "Ya nanti saya berjalan sendiri." Bukan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mengatakan apa? Mau berjalan sendiri. menunjukkan waliyadz billah bagaimana ya mahalnya taubat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang kembali kepada jalan yang benar. Mereka yang terus menuntut kemaksiatan dan penyelisihan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ya menghalangi dari keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala ya'lamu ma taghyidul arham illa Allah. Yang kedua, bahwa tidak ada yang mengetahui dari apa yang dikandungi dalam rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan pada hadis Ibnu Mas'ud muttafaqun alaihi tentang bagaimana keadaan proses penciptaan manusia. Ya, mulai dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah hingga menjadi bentuk manusia yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh padanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang mengurusi rahim agar memberitakan tentang empat perkara yang terkait dengan janin tadi, bikat birizkihi wa ajarihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'id, terkait dengan rizkinya, jatah rizkinya, terkait dengan ajalnya, ya, sampai kapan dia hidup di kehidupan dunia ini, terkait dengan amalannya, apakah dia menjadi seorang yang salih ataukah talih, menjadi orang yang jelek, dan terkait dengan nasib akhirnya, apakah dia menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia. Nah, empat perkara ini adalah hal yang tidak mungkin diketahui, ya, oleh manusia. Tidak ada jalan untuk bisa mengetahui tentang empat perkara ini. Ya. Anggapan sebagian manusia bahwa sekarang apa yang ada di rahim itu sudah bisa dijangkau dengan pengetahuan manusia. Tidak bisa. Ya. Alat-alat yang dikenal manusia ada USG dan semisalnya, yang mungkin bisa mengamati ini jenis kelaminnya apa. Kapan alat ini bisa mendeteksi? Ketika masih nutfah, bisa? Ketika masih menjadi alaqah, segumpal darah, bisa? Tidak bisa. Bahkan, berapa banyak kejadian, sudah sekian bulan, 7 bulan atau 6 bulan, alatnya menunjukkan ini janinnya laki-laki. Tapi ternyata setelah terlahir, ya, berbeda dengan apa yang dideteksi oleh alat tadi. Ternyata alatnya error, ya, dalam keadaan ya, orang tuanya sudah sedemikian senang, khususnya mungkin bapaknya biasanya yang senang kalau laki-laki. Ini kemampuan manusia. Tidak bisa untuk menjangkau satu pun dari perkara gaib. Tidak ada alat yang bisa mendeteksi rezeki seorang. Tidak ada pula alat yang bisa mendeteksi ajal seorang. Dan demikian lebih-lebih lagi, apakah seorang itu nanti menjadi ahlul jannah atau ahlul nar, tidak ada alat yang seperti itu yang bisa dibuat oleh manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa la ya'lamu mata ya'til mataru illa Allah." Tidak ada yang tahu kapan datangnya hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga terkait dengan hujan. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan ilmu mereka yang itu juga pemberian dari Allah hanya bisa memperkirakan prakiraan cuaca. Ya, bukan ramalan cuaca, karena ramalan itu pekerjaannya siapa? Pekerjaannya dukun, kuhan, ya. Prakiraan sesuai dengan pengetahuan mereka. Itu pun sekali lagi bukan sesuatu yang pasti, karena perkara hujan kapan datangnya itu perkara gaib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illa Allah. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi yang mana dia akan meninggal dunia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini yang keempat, tentang kematian seorang, di mana dia akan meninggal dan kapannya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian sesuatu yang pasti, tidak akan maju ataupun mundur. Ya. Sehingga seorang yang meyakini dengan keyakinan yang pasti tentang ini, memiliki jiwa pemberani dan optimis. Ya. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi ya, rahimahullah menyatakan, ya, Al-Qawlul Haq la yankusur rizqa wa la yukribu minal ajal. Perkataan yang benar, yakni beraninya seorang untuk mengucapkan ucapan yang benar. Ini tidak akan mengurangi rizki. Jangan ada anggapan kalau nanti saya ngomong benar, nanti saya dipecat. Tidak akan mengurangi rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula, ucapan yang benar tidak akan mendekatkan kepada ajal. Ajal tidak akan maju ataupun mundur. Kemudian perkara yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala mata taqumu as-sa'atu illa Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak pula ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena pada hadis Jibril yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Umar ibn Khattab, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, fa akhbirni anis sa'ah, maka beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, terbaiknya dari utusan Allah dari kalangan manusia, tidaklah beliau lebih tahu dibandingkan yang bertanya, yakni Jibril, yang merupakan terbaiknya dari utusan Allah dari kalangan malaikat. Jika makhluk-makhluk yang terbaik ini tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat, menunjukkan bahwa perkaranya adalah tersembunyi, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Adapun terkait dengan alamatus sa'ah, ini tanda-tanda hari kiamat, diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini sebagai suatu hal yang menunjukkan kepastian datangnya. Karena sesuatu ya dipastikan keberadaannya dengan alamatnya, dengan tanda-tandanya. Dan tanda-tanda yang diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada kita, untuk kita bersiap-siap. Karena hakikat orang-orang yang beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari kiamat, adalah bagaimana mereka mempersiapkan yang terbaik untuk hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu.